Roma pasal 5. Allah Ta'ala malapu banari olanda moli imani, wau ito tumutumula dame walo Allah Ta'ala, sababu ti Isa Almasih eando. Sababu ito partia odil Isa Almasih, ito lo tapu dalala mololi murahmati lo Allah Ta'ala, wau tumumula todelo mio. Tunggulo ito senangida, sababu ito yakini, maapu pemasa huruoro Allah Ta'ala. Wau dilabau ito ambao, ito olah senangi da atau dalam ususa uhe alamiando sebab awak tawando mali ususa beito itu mali sabari wawono itu sabari itu mali mo otahangi to ujilo Allah Ta'ala tunggulo itu mali yakini ma mololimo upilo janji lo Allah Ta'ala wawono itu yakini openi boleh wala umo to duwondo hilanto dilamo pokuru sebab hilanto mati luang lo Allah Ta'ala toli angio moli roh lo Allah Ta'ala uma tilo limondo. Ito ma odusa, wawo dila mamba muhutu wolo-wolo, boti Isa Almasih late ode olanto towa kutu ma tila tepumai lo Allah Ta'ala. Mopi dia lo tau ta muhutu mate ode tau ngota, ta banari, wawo ode tau ta mopi halelio, ipotando olo wolo ta barani motitipate. Bo Allah Ta'ala malapo bilohe toli angio, ode olanto todel mopasali boti, de wito ito, to utio dongko odusa, ti Isa ilate ode Orlando. Sababu Allah Ta'ala malapu banari Orlando loli opopati li Isa Almasih, lebe mama saatia ti Isa Almasih ma mopo salamati Orlando mentang muruka lo Allah Ta'ala. Loli opopati li Isa Almasih, ito tamu musuh walo Allah Ta'ala malo alidame wolio. Lebe mama ma saatia tau ito ma adame wolio, tandu ito ma salamati meli tutumuli Isa. Dilabu ambau ito, itu maluali sanangi da alopiohu Allah Ta'ala moli oli Isa Almasih eyanto. Sababu moli oli Isa Almasih, itu masatia luali dame wolo Allah Ta'ala. Dusa malamasa ode dalamu dunia loli tau ngota, dewi itu ti Nabi Adam. Wau dusa itu maluali pintu lemautu ode tau ngundua, sababu ngamila tau maluhutu dusa. Tau dipoluh hukum lo Taurat, dusa maluhu to dunia, bau dusa itu hehiulilial malu Allah Ta'ala, sababu aturan umuali mo papatatai de huhutu tua dusa melodila di poluo. Openu bali odito, mau tu makawa kawasa lonto jamani li Nabi Adam lemai sampai ada jamani li Nabi Musa. Masa was olo tau tawala ta dila huhutu totala utu tuawa odil upil huhutu li Nabi Adam to utilo lambanga perenda lo Allah Ta'ala. Di Nabi Adam itu gambari lutama mau nak mai de wito itu ti Isa Almasih. Borah mati lo Allah Ta'ala di dalam wali popo tua wala wala tatala Nabi Adam. Memangi banari tatala lo tau ngota begitu malo wali, sebab tau ngundu lo dehu ode dalam mau mautu. Boleh be udah amarah mati uilu himilo Allah Ta'ala ode tau ngundu lo li tau ngota wewo, dewi itu di Isa Almasih. Borah mati di dalam imbangnya lo dusa lo tau ngota begitu. Tatala lo tau ngota begitu malo sebab tau ngundu hilu kumani lo Allah Ta'ala. Boh rahmati uilohi lo Allah Ta'ala marwali sababu tau ngundu ta'ala hutu ta'ala bila pembanari lo Allah Ta'ala. Ta'ala lo tau ngatabu itu marwali sababu mautu kawa kawasa. Boh timongolio ta'ala limo rahmati ngundu wa ma bila pembanari lo Allah Ta'ala ma malolimo tutumura kakali wa ma muali kawasa sababu tau ngatabu wewo beto dewi teito di Isa Almasih. Walau odito loli totala tuau ngundua tau mamo tapu hukumani. Odito olo loli huhutu tuau ubanari, ngundua tau mamo ubanari lo Allah Ta'ala, wawahiyalio tutumula kakali. Tau ngota tadila taati baito, mamo ali sababu ngundua tau muali odusa. Odito olo tau ngota uwewo, ta taati baito, mamo ali sababu ngundua tau muali banari. Hukum lo Taurat, iluhimai lo Allah Ta'ala ode manusia, ali hudusa lo tau malebe ngundua mao. Boto tonu odusa ngundua, teto olo lebe ngundua ma rahmati lo Allah Ta'ala. Sababu kawasa lo dusa tau musimate. Odito olo sababu kawasa lo rahmati lo Allah Ta'ala tua tanganto, ito muali banari moli oli Isa Almasih eando, wau ito ma mololimo tutumula kakali.